Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bertemu dalam mengkaji kitab yang mulia yaitu Syarah Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan terakhir kita masih dalam bab yang membahas tentang an-niyah. Juga kita telah selesai dari hadis yang ke-9. Dan insyaallah kita masuk pada pertemuan kali ini hadis yang ke-10. Qala wa an abi qala al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis yang ke-10, wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه وهذا لفظ مسلم وقوله ينهزه وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي أي يخرجه وينهضه. Inilah hadis yang ke-10 yang ada pada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fi jama'atin. Kata Rasulullah, salatul rajuli fi jama'atin. Salatnya seorang pria, salatnya seorang laki-laki, fi jama'atin, di jama'ah, yakni dalam keadaan berjamaah. Tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi. Kata Rasul, salatnya seorang pria di jamaah itu lebih besar pahalanya, lebih besar pahalanya daripada salat dia di rumahnya dan di pasarnya. Salat seorang laki-laki di jamaah bersama kaum muslimin di masjid itu pahalanya lebih besar daripada salat dia di rumah dan salat dia di pasarnya, yakni ketika dia jualan. Bid'an wa 20 darajah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, lebih besar pahalanya salat jamaah dibanding di rumah dan di pasarnya 20 sekian derajat. 20 sekian derajat. Bid'an wa 20 derajat. Dalam hadis ini Rasul mengatakan 20 sekian derajat. Dan dalam riwayat yang lain, dalam sebuah riwayat yang lain dijelaskan berapa pasnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan 25, dan dalam riwayat yang lain pula dijelaskan 26 dan 27. Jadi sekitar 25, 26 dan 27. Ini perbedaan antara pahala sholat berjamaah di masjid dengan sholat sendirian di rumah. Itu sangat jauh, jauh lebih mulia, lebih besar pahalanya jika sholat tersebut dikerjakan di masjid. 20 sekian, yakni 27 atau 26 dan 25 derajat. Wadhalika sebabnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebabnya adalah anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudhu'a. Sebabnya yaitu jika salah seorang di antara mereka, yakni di antara laki-laki, jika ada seseorang yang berwudu, jika ada seseorang yang berwudu, fa ahsana alwudhu'a, kemudian dia menyempurnakan wudunya. Thumma atal masjidah, kemudian orang tersebut keluar dari rumahnya mendatangi masjid. Dia keluar dari rumahnya mendatangi masjid. La yanhazuhu illa salatu. Tidak ada yang mengeluarkan orang ini menuju masjid kecuali adalah tujuan salat. Kecuali tujuan dia adalah untuk mengerjakan salat berjamaah. Tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumahnya menuju masjid kecuali tujuannya salat. La yuridu illa salat. Tidak ada tujuan lain kecuali salat. Niatan dia dari rumah menuju masjid yang mengeluarkan orang ini dari rumahnya ke masjid adalah niat melakukan salat berjamaah. Lihat, ini hadis masih terkait dengan niat. Pembahasan kita masih dalam pembahasan an-niyah. Jadi orang ini, dia di rumah menyempurnakan wudunya, kemudian dia keluar dari rumahnya menuju ke masjid. Niatannya apa dia berangkat menuju masjid? Yaitu adalah melakukan sholat berjamaah. Kata Rasul, falam yakhtu khutwatan. Lihat, beliau memberikan keutamaan. Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan orang yang melakukan perjalanan pergi menuju masjid dengan tujuan as-salah. Kata beliau, falam yakhtu khutwatan, tidaklah orang ini melangkah satu langkah, satu langkah kakinya, illa rufi'alahu biha darajah, kecuali dengan sebab satu langkah tersebut Allah angkat satu derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan dengan satu langkah tadi, itu masih dalam satu langkah yang pertama, Allah hapus dengannya satu dosa. Satu langkah ada dua keutamaan. Satu langkah seseorang dari rumah mau ke masjid, dia sudah wudu di rumahnya secara sempurna, wudunya sempurna, kemudian dia tujuannya ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, maka kata Rasul, dia dari mulai keluar rumah tersebut dihitung satu langkah, dia ada dua keutamaan yang dia raih. Yang pertama yaitu Allah angkat satu derajat dia dan Allah gugurkan satu dosanya. Langkah yang kedua demikian pula, setiap langkahnya Allah hitung dua keutamaan tersebut, Allah berikan dua keutamaan tersebut. Wa hutta anhu biha khati'ah hatta yadkhul al-masjid, sampai orang ini masuk ke masjid, sampai orang ini masuk ke masjid. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa idza dakhala al-masjid, kemudian jika dia telah masuk ke dalam masjid, kana fi salati ma kanati salatu hiya tahbisuhu. Kata Rasulullah SAW, kemudian orang ini jika dia sudah masuk masjid, maka dia selama duduk di masjid tersebut dia terhitung, teranggap sebagai orang yang mengerjakan sholat sampai ditegakkannya sholat berjamaah. Walaupun dia menunggu belum ditegakkan waktu berjamaah, tapi dia sudah berada di masjid, maka menunggunya dia itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung oleh Allah seperti orang yang sholat, seperti orang yang melakukan sholat, padahal dia enggak sholat, dia menunggu ditegakkannya sholat jamaah. Ini keutamaan yang berikutnya. Yang pertama tadi, setiap langkah kaki, satu langkah dia dihitung, dia Allah ampunkan dosanya dan Allah angkat derajatnya setiap satu langkah tersebut. Kemudian jika sudah masuk masjid, maka Allah Subhanahu wa taala menghitung pahala sholat selama dia menunggu sampai ditegakkannya, didirikannya sholat berjamaah tadi. Kemudian keutamaan yang berikutnya, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Dan para malaikah, ini keutamaan yang berikutnya, dan para malaikah mereka mendoakan orang ini. Mereka yusalluna ala ahadikum, mendoakan orang ini, madama fi majlisi, selama orang tersebut duduk di majlis, di tempat duduknya dia sholat. Maksudnya orang tadi pertama kali dia masuk masjid, dia mengerjakan sholat sunnah. Jadi ketika seorang masuk masjid, di situ disunnahkan, atau sebagian ulama berpendapat diwajibkan, orang yang mau duduk di dalam masjid diwajibkan bagi dia untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid, mengerjakan sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Nah, kata Rasulullah SAW, orang ini jika dia telah melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian dia duduk di tempatnya tersebut sampai ditegakkannya sholat berjamaah, dia tidak berpindah dari tempatnya, dari tempat sholat sunnah dia, kata Rasulullah SAW, para malaikah senantiasa mendoakan orang ini selama dia masih di tempat duduk pertamanya tadi, selama dia masih berada di tempat duduknya tadi, alladzi shalla fihi, yang mana dia salat di situ tadi. Para malaikah mengatakan, berdoa kepada Allah, yaqulun Allahummarhamhu. Para malaikah mendoakan orang ini dengan mengatakan, berdoa, memanjatkan doa kepada Allah. Lihat, para malaikah yang tidak pernah melakukan dosa sedikit pun, orang yang taat kepada Allah, mereka mendoakan kebaikan untuk orang ini. Ini keutamaan yang berikutnya. Para malaikah memanjatkan doa kepada Allah, Allahummarhamhu, ya Allah, rahmatilah hambamu ini. Allahummaghfir lahu, ya Allah, ampunilah dosanya. Allahumma tub alaihi, ya Allah, terimalah taubatnya. Malam yu'dhifi, dengan syarat malaikat terus mendoakan, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Terus malaikat mendoakan orang yang masih menunggu salat ditegakkan, salat didirikan, salat berjamaah. Dia, Allah menganggap dia seperti orang yang salat, plus didoakan oleh para malaikat dengan ampunan dan rahmat, agar Allah memberikan orang tersebut ampunan dan rahmatnya. Selama, kata Rasulullah SAW, selama orang ini, jadi keutamaan ini bisa diraih selama dia tidak berbuat jelek, selama dia tidak mengganggu orang lain di masjid tersebut. Jadi dia menunggu sholat, bukan mengganggu orang lain, bukan malah mengobrol, bercerita dan seterusnya, sehingga dia mengganggu orang yang sedang beribadah, maka ini tidak mendapatkan pahala karena dia telah mengganggu yang lainnya. Jadi dipersyaratkan jika ingin meraih keutamaan yang sangat besar ini, yaitu dia hendaknya menahan diri, jangan sampai dia melakukan perbuatan yang mengganggu, yang mengganggu orang lain. Malam yuhdits fi. Dan syarat yang kedua, selama dia tidak batal wudunya, selama dia tidak batal wudunya. Inilah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Hadis ini masih terkait, muallif di sini meletakkan hadis ini dalam bab permasalahan an-niyah, permasalahan al-ikhlas. Karena memang hadis ini tepat terdapat perkara niat, yaitu dari sisi orang tadi berwudu di rumah dengan wudu yang sempurna, kemudian dia keluar masjid. Niatannya apa? Niatannya adalah untuk menegakkan salat berjamaah. Ini kaitan hadis ini dengan hadis dengan permasalahan yang ada pada bab kita yang kita di dalamnya sekarang, yaitu terkait al-ikhlas. Jadi niatan dia keluar dari rumah bukan untuk perkara yang lain, bukan ke toko, bukan mampir ke warung, bukan mampir ke mana-mana, tidak. Niatan dia sholat, tidak mampir-mampir, niatan dia sholat. Nah, maka dialah orang yang inilah yang memiliki niatan yang seperti ini, Allah berikan bagi dia keutamaan-keutamaan tadi. Tetapi misalnya dia meniatkan mampir sebentar ke tempat tertentu, misalnya dia sekalian mau mampir ke tempat tertentu, maka tidak dihitung langkah dia, perjalanan dia ke tempat tersebut tidak dihitung pahala, tidak dihitung pahala. Misalnya dia mampir ke toko membeli sesuatu, maka atau mampir ke pekerjaannya, maka tidak dihitung pahala sampai ke tempat yang dia mampiri tadi. Namun ketika dia dari tempat tersebut dia ingin menuju masjid, maka barulah pahala itu bisa saja dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempat di mana dia meniatkan, di mana dia meniatkan untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Jadi langkah dia menuju tempat yang tadi, yang pertama yang dia mampiri tadi, itu tidak dianggap pahala. Tetapi jika dia sudah meniatkan dari tempatnya itu kemudian berangkat ke masjid, maka dihitunglah, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pahala tersebut dari niat, dari tempat di mana dia meniatkan tersebut. Tapi kita akan mengambil beberapa faedah. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, hadis yang sangat mulia ini, yaitu kata Rasulullah SAW, salatul rajuli fi jama'atin. Kata beliau, salatnya seorang laki-laki, seorang pria. Di sini Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan laki-laki, mengkhususkan penyebutan laki-laki, bukan perempuan. Jadi kewajiban atau hukum yang ditekankan untuk berjamaah itu adalah kaum pria. Adapun perempuan maka tidak diwajibkan bagi mereka untuk salat jamaah di masjid. Bahkan kata Rasulullah SAW tentang perempuan ini, tentang wanita, buyutuhunna khairun lahunna. Rumah mereka itu adalah tempat paling mulia, tempat paling utama bagi mereka. Ini untuk perempuan. Jadi perempuan itu tempat yang paling utamanya di rumah, bukan di luar rumah. Perempuan itu tempat yang paling utama bagi dia adalah di rumahnya. Ini kata Rasulullah SAW. Salat ya di rumahnya itu lebih utama. Ini bagi wanita. Tetapi hukum ini khusus untuk pria, untuk kaum pria. Oleh karena itu Rasul mengkhususkan penyebutan ar-rajul. Ar-rajul yakni laki-laki dewasa. Namun perempuan juga boleh jika misalnya dia ingin mengerjakan salat berjamaah di masjid, ini hukumnya boleh. Dibolehkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Jangan kalian melarang wanita-wanita kalian berangkat menuju masjid." Jadi dibolehkan wanita menuju masjid untuk melaksanakan salat, ini hukumnya boleh. Tetapi yang ditekankan yaitu untuk laki-laki, untuk kaum pria. Sehingga Rasul mengkhususkan di sini penyebutan ar-rajul. Kemudian kata beliau, salatul rajuli fi jama'atin. Salatnya seorang laki-laki di jamaah, yakni di jamaah bersama kaum muslimin di masjid. Tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi sukihi bid'an wa 20 darajah. Itu lebih besar pahalanya daripada salat dia di rumah dan salat di pasarnya sebesar 25 atau 27 derajat selisihnya. Dari sini kita akan sedikit membahas terkait hukum salat berjamaah bagi laki-laki. Hukum salat berjamaah bagi laki-laki. Terdapat khilaf, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum salat berjamaah bagi laki-laki. Dan pendapat yang benar, pendapat yang sahih, pendapat yang paling kuat, yaitu adalah bahwa hukum salat berjamaah bagi kaum pria, bagi laki-laki yang sudah baligh, yang tidak ada udzur, yaitu adalah fardu ain, wajib ain. Salat berjamaah itu hukumnya wajib ain, wajib atau fardu ain, yang tidak boleh ditinggalkan. Bukan wajib kifayah. Wajib kifayah itu kewajiban yang jika dikerjakan oleh salah satu dari mereka, maka gugur dosa dari yang lainnya. Adapun wajib ain atau fardu kifayah, maka kewajiban tersebut terkenai seluruhnya. Setiap persen, setiap orang kena kewajiban sholat berjamaah. Bukan wajib kifayah, tapi wajib ain. Setiap satu orang terkenai kewajiban tersebut. Jika dia meninggalkan sholat berjamaah tanpa ada alasan, tanpa udzur, maka dia berdosa meninggalkan jamaah tersebut. Ini pendapat yang sahih. Jadi wajib bagi setiap muslim yang tidak ada udzur bagi mereka untuk mendatangi masjid melakukan salat berjamaah bersama kaum muslimin. Dan dalil yang menunjukkan kewajibannya salat berjamaah ini sangat banyak, sangat banyak. Di antaranya itu firman Allah Subhanahu wa taala tentang menegakkan salat di medan tempur ketika dalam kondisi yang mencekam, kondisi yang sangat takut. Allah memerintahkan nabinya untuk menegakkan salat berjamaah di kondisi yang seperti itu keadaannya, sudah berhadapan dengan musuh, kondisi yang dikhawatirkan, lagi dalam kondisi peperangan. Allah mengatakan, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'ak waliyakhudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum walta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ila akhiril ayah, sampai akhir ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza kunta fihim, dan jika kamu sedang bersama sahabat-sahabatmu, bersama kelompokmu dalam peperangan, fa aqamta lahumus shalah, kemudian kamu hendak mengerjakan salat dengan berjamaah, maka kata Allah, faltakum, maka hendaknya ta'ifatun minhum, sebagian golongan dari sahabatmu menegakkan salat bersamamu. Sebagian dari mereka, kelompok pertama, menegakkan salat bersamamu di saf pertama dalam kondisi yang menakutkan, kondisi peperangan, musuh sedang berperang dengan kita. Rasulullah memerintahkan untuk menegakkan salat berjamaah jika masih ada kemampuan. Kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah salat tersebut dengan berjamaah dengan kelompok yang pertama, dan hendaknya kamu mengimami mereka dan mereka berdiri di belakangmu dengan membawa senjata-senjata mereka dan menyandang, dalam kondisi menyandang senjata mereka. Kemudian lakukanlah salat tersebut sampai satu rakaat. Fa idza sajadu, dan ketika telah selesai sujud, kata Allah, jika telah selesai sujud rakaat pertama, sudah selesai rakaat pertama, wal fa idza sajadu falyakunu min waraikum, maka kelompok yang pertama tadi yang sudah selesai melaksanakan rakaat pertama, hendaknya dia berpindah posisi, berpindah tempat ke belakang. Gantian, yang belum melakukan salat datang mengikuti rakaat kedua. Jadi rakaatnya satu kali saja boleh dilakukan ketika dalam kondisi peperangan. Jadi gantian yang menjaga, yang berjaga-jaga, yaitu saf yang sudah mengerjakan salat tadi. Jadi dibagi dua kelompok. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang pertama mengerjakan salat dan yang lainnya, kelompok yang kedua, berjaga-jaga di belakang, berjaga-jaga menghadapi musuh. Jika telah selesai satu rakaat, maka berpindah yang di belakang, yang di depan sudah selesai rakaat pertama, berpindah dia ke belakang, dan yang kelompok kedua masuk ke barisan belakang Rasulullah SAW menunaikan salat tersebut, menunaikan salat berjamaah. Intinya ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala menunaikan salat berjamaah di kondisi al-khauf, di kondisi yang takut seperti itu, yaitu ketika peperangan, ketika peperangan. Maka Allah memerintahkan untuk melakukan jamaah dalam kondisi yang seperti itu. Tentunya, tentunya kita bisa mengambil kesimpulan, maka lebih hukum sholat berjamaah tersebut lebih diutamakan bagi orang yang dalam kondisi aman. Orang yang seperti ini aja keadaannya diperintah oleh Allah untuk sholat berjamaah, maka tentunya orang yang kondisinya aman, tidak dalam peperangan, tidak dalam ketakutan, itu lebih wajib, lebih ditekankan bagi mereka untuk melakukan sholat berjamaah. Ini dalil dari Al-Quran, dalil dari Al-Quran yang menunjukkan perintah berjamaah dalam kondisi peperangan, jika memungkinkan, jika memungkinkan. Tetapi jika dalam kondisi peperangan dan kondisi yang sangat gawat dan tidak memungkinkan untuk melakukan sholat jamaah, maka boleh orang-orang yang berperang tersebut melakukan sholat sambil berlari dan berjalan. Semampu, semampunya, sambil berlari dia meniatkan sholat Allahu Akbar sambil berjalan. Maka ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang hal tersebut. Adapun dalil dari sunnah yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah, itu banyak hadis, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah SAW, wallahi walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di tangannya, yani demi Allah, laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtab thumma amura bisalah, aku memiliki tekad untuk memerintahkan sebagian orang menyiapkan kayu bakar dan mengeringkannya. Thumma amura bisalah, kemudian aku perintahkan seorang muadzin untuk mengumandangkan masuknya waktu sholat. Thumma ukhalif, kemudian sudah dikumandangkan adzan, maka aku miliki tekad untuk aku pergi mendatangi rumah-rumah yang tidak, orang-orang yang tidak berangkat memenuhi panggilan adzan tersebut. Kata Rasul, thumma ukhalif, kemudian aku pergi ke rumah-rumah orang-orang yang tidak mengerjakan sholat berjamaah. Fauharriqa alaihim buyutahum binar, maka aku bakar rumah-rumah mereka dengan api neraka, dengan api. Maka aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Ini Rasul memiliki niatan seperti itu. Allah, Rasul mengancam orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah tanpa ada udzur. Rasul pingin membakar rumah-rumah mereka. Maka kata Imam Ibnu Hajar, hadis ini sangat jelas bahwa jamaah, sholat berjamaah di masjid itu hukumnya fardu ain, hukumnya wajib bagi setiap orang, bukan fardu kifayah. Kalau bukan wajib, kalau hukumnya sunnah sholat berjamaah itu, kata beliau, falau kana hadza sunnah lama tu'ida bimithli hadza, tentu Rasul tidak akan mengancam dengan ancaman yang seperti ini. Orang meninggalkan sunnah tidak dapat dosa, masa mau diancam dengan dibakar rumahnya? Tidak. Berarti ini menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Dan juga ada hadis yang lain, yaitu hadis yang menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah pula, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, yaitu hadis terkait kisah orang buta tidak bisa melihat. Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, ada seorang buta yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia datang dalam kondisi buta, tidak melihat. Faqala ya Rasulullah, orang tersebut mengeluh, mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasul, innahu laisa liqa'idun yakuduni ila al-masjid, wahai Rasul, aku tidak punya qa'id, orang yang mendampingi aku. Aku tidak punya orang yang biasa membantu diriku. Aku buta, tidak ada yang membantuku, yang bisa mengantarkanku ke masjid. Fasa'ala Rasulullah SAW an yurakhis lahu, maka orang buta ini dia meminta keringanan dari Rasulullah SAW untuk tidak mengerjakan sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, karena dia tidak ada orang yang mengantarnya ke masjid untuk berjamaah. Maka Nabi SAW memberikan rukhsah kepada orang tersebut. Nabi SAW memberikan keringanan kepada orang tadi, memberikan keringanan kepada orang buta ini. Ya sudah, boleh bagimu, jika tidak ada yang mengantarkanmu, kamu sholat di rumah, tidak perlu ke masjid. Kemudian orang ini berpaling dari Rasulullah SAW dan pergi dari Rasulullah SAW. Nah, seketika itu dikumandangkannya adzan, datang waktu adzan. Falamma walla, ketika orang tersebut sudah pergi, sudah membelakangi Rasulullah SAW, ingin hendak pergi, maka dikumandangkan adzan, maka Rasulullah SAW memanggil orang tadi. Hal tasma'un nida, wahai anda, apakah kamu telah mendengar adzan? Kamu mendengar adzan? Mendengar adzan? Qala na'am, tentu ya Rasul, aku mendengar adzan. Qala fa'ajib, maka laksanakanlah. Maka kabulkanlah, apa, laksanakanlah, yakni maksudnya fa'ajib, jawablah adzan tersebut. Jawablah adzan tersebut, yakni ikutilah berjamaah. Kamu harus ke masjid, kamu harus ke masjid karena kamu telah mendengar adzan. Di sini Rasulullah SAW memerintahkan orang yang kondisinya seperti ini untuk mendatangi masjid, untuk mendatangi masjid. Tadi ya, tadi yang pertama dia tidak ada orang yang mengantarnya, maka Rasul memberikan keringanan. Tetapi kondisi yang sekarang masih ada Rasul, bisa Rasul mengantar orang tersebut ke masjid, maka Rasul memerintahkan orang ini untuk datang ke masjid. Jawablah adzan tersebut, laksanakan di masjid. Maka ini hadis menunjukkan kewajiban sholat berjamaah di masjid. Tentu kalau tidak wajib, tentu Rasul tidak membebankan kepada orang yang buta ini untuk memaksakan diri ke masjid. Oleh karena itu Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah memberikan penjelasan tentang hadis ini. Hadzal a'ma alladzi laisa lahu qa'idun. Lihatlah orang yang buta ini, yang tidak memiliki pengantar yang mengantarnya ke masjid. Lam yurakhishu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa ghairuhu min babil aula. Lam yurakhishu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa ghairuhu min babil aula. Orang yang buta ini Rasulullah SAW tidak memberikan kepadanya udzur, tidak memberikan keringanan kepadanya untuk sholat di rumah. Maka tentunya selain orang buta, maka tentunya orang yang sehat matanya itu lebih diwajibkan. Orang yang seperti ini aja keadaannya, diperintahkan Rasul untuk mendatangi masjid, maka tentunya yang sehat itu lebih diwajibkan bagi mereka. Inilah beberapa dalil, beberapa hujjah yang menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah dan bahwa hukum sholat berjamaah itu hukumnya wajib ain, kecuali karena beberapa udzur, misalnya seperti sakit atau seperti hujan dan udzur-udzur yang lainnya, atau safar dan tua, sudah usia tua, maka ini merupakan beberapa udzur yang dibolehkan dengannya mengerjakan sholat di rumah. Kembali kita kepada hadis yang ke-10. Kemudian kata Rasulullah SAW, tazidu ala sholati fi baytihi wa sholati fi sukihi bid'an wa 20 derajah. Jadi sholatnya orang di masjid berjamaah itu lebih besar 20 sekian pahala daripada sholat di rumah dan di pasarnya. Wadhalika anna ahadahum idha tawadda, sebabnya yaitu jika seseorang berwudu, fa ahsanal wudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, thumma atal masjid, kemudian dia keluar menuju masjid, tidak ada yang mengeluarkannya kecuali as-salah. Falam yakhtu khutwatan, kata Rasulullah SAW, tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali Allah berikan dua keutamaan kepadanya, yaitu diangkat satu derajat dan dihapus satu dosa dalam satu langkah saja. Dalam satu langkah, bayangkan, tidak terasa kita dari rumah kita, jika kita betul-betul ikhlas niatan kita, kita sudah mengambil wudu di rumah. Ini syaratnya, wudunya harus di rumah. Kalau dia belum wudu di rumah, tidak mendapat keutamaan ini. Jadi harus dia wudunya, yang lebih utama memang wudu itu dilaksanakan di rumah, bukan di masjid. Ini yang lebih utama. Dikarenakan Rasulullah mempersyaratkan dia wudunya di tempat di luar masjid, di rumahnya. Kemudian dia keluar, tidak ada yang mengeluarkannya kecuali niatan salat. Falam yakhdhu khutwatan illa rufi'a biha illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah hatta yadkhul almasjid. Setiap satu langkah diangkat derajatnya dan dihapus dosanya sampai dia masuk sampai dia masuk ke masjid. Kemudian di sini ada sebuah permasalahan atau faedah. Mana yang lebih utama? Jalan dengan kaki ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah atau dengan kendaraan? Jawabannya adalah yang lebih utama tentunya adalah al-mashy. Yang lebih utama adalah berjalan kaki. Ini yang lebih utama, karena telah datang dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut, bukan dengan kendaraan. Jadi Rasul mengatakan dengan jalan kaki, satu langkah dihitung satu derajat dan dihapus satu dosa. Jadi secara keumuman berjalan dengan kaki itu lebih utama. Ini secara keumuman. Namun di sana ada beberapa keadaan. Jika berjalan kaki itu mengakibatkan perkara-perkara yang lainnya, misalnya dia berjalan kaki masjidnya sangat jauh, kalau dia jalan kaki tentu udah selesai sholatnya, dia tidak mendapat sholat berjamaah. Maka ini yang lebih utama adalah kendaraan, atau dia jalan kaki sebelum jauh-jauhnya waktu sholat, sebelum sholat. Atau juga seperti misalnya ada keberatan atau berat karena sudah tua dan seterusnya, maka tidak mengapa dia menggunakan kendaraan. Kemudian apakah orang yang mengendarai kendaraan mendatangi masjid untuk menegakkan sholat, apakah dia juga mendapat pahala? Jawabannya tentu dia mendapat pahala, cuman beda pahalanya, tidak seperti orang yang berjalan. Orang yang berjalan untuk mengamalkan suatu amalan taat, ibadah kepada Allah, perjalanan yang dia tempuh itu mengandung pahala. Seorang dia berjalan untuk menghadiri majelis ilmu, jalannya dia ini menuju majelis tersebut, itu dihitung pahala jika dia meniatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu orang ini naik kendaraan dia tetap dapat pahala, tetapi pahalanya tidak seperti orang yang jalan tadi. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Ka'ab, mengisahkan ada seseorang di zaman Rasul SAW, kana rajulun minal ansar, dahulu ada seseorang dari kalangan kaum Ansar. Abu Ka'ab ini sahabat, dia menceritakan dia tahu ada seseorang dari kaum Ansar, la a'lamu ahadun ab'ad minal masjid minhu, aku tidak tahu sahabat yang paling jauh rumahnya kecuali orang ini. Jadi aku ada seorang sahabat dari kalangan kaum Ansar yang dia rumahnya paling jauh sendiri. Aku tidak tahu orang yang paling jauh rumahnya kecuali sahabat ini, kecuali seorang sahabat satu ini. Dia paling jauh rumahnya dari masjid. Wa kana la tukhti'uhu salatun. Sedangkan dia tidak pernah, dalam kondisi dia ini tidak pernah luput dari sholat berjamaah. Dia rumahnya paling jauh, tapi gak pernah luput dari sholat berjamaah. Maka faqilalah, maka ada orang banyak yang mengusul kepada orang ini. Ada beberapa sahabat yang lainnya yang melihat kondisi orang ini, jauh rumahnya jalan kaki sampai ke masjid, kemudian pulang lagi, jauh lagi baliknya. Maka banyak sahabat yang berusul untuk orang Ansar ini. Fakilalah, dikatakan kepadanya di hadapan Rasulullah SAW, ada yang mengatakan kepada orang tersebut, lawis syaraita markaban turkibuhu fil dhulma war ramdha. Ada orang yang usul kepada orang ini, wahai anda, bagaimana jika kamu itu beli kendaraan, beli onta yang kamu kendarai di ketika dalam di malam yang gelap, kamu tidak bisa jalan, gelap, malam itu gelap, subuh atau isya, rumahmu jauh, biar lebih cepat sampainya. Warramdha, dan juga ketika musim panas tanah sangat panas, padang pasir panas, kalau musim panas sangat panas, itu tanah itu kerasa panas. Dalam keadaan zaman dahulu belum ada sandal-sandal yang tebal terbuat dari kulit atau kain sandal itu. Maka ada yang berusul, gimana misalnya kamu pakai kendaraan itu lebih cepat, enggak capek kamu? Maka orang ini menjawab, Rasul mendengar, kata orang ini, "Ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid." Kata orang ini, "Saya tidak suka kalau rumahku itu dekat dengan masjid. Saya memang senang rumah saya jauh dari masjid." Kenapa? Kemudian dia menjelaskan sebabnya. Bukan karena dia tidak suka sama masjid, bukan. Apa sebabnya? "Inni uridu an yuktabali mamsyaya wa ruju'i." Lihat kata orang ini, menunjukkan tingginya keimanan beliau, tingginya rasa cinta beliau untuk menggapai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Sungguhnya aku hanya menginginkan ayuktabali, untuk dicatat seluruh langkah-langkahku. Aku ingin seluruh langkah-langkahku, pulang pergiku, semuanya itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku berangkat ke masjid, setiap langkahku dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ketika aku pulang itu juga dihitung. Ketika aku pulang, aku juga berharap semoga kepulanganku ini juga dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasulullah SAW mendengar jawaban orang ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad jama'a Allahu laka dhalika kullu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar jawaban alasan kenapa orang ini senang rumahnya di sana dan dia enggak mau pakai kendaraan datang ke masjid, dan bahkan orang ini enggak pernah ketinggalan salat berjamaah padahal rumahnya paling jauh. Maka kata Rasul, "Sungguh qad jama'a Allahu laka dhalika kullu." Sungguh Allah telah mencatat bagimu seluruh yang kamu inginkan tadi, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah keutamaan yang sangat besar yang dilakukan oleh sahabat Al-Ansar ini. Rumahnya jauh dia, tapi enggak pernah ketinggalan salat jamaah. Bukan berarti kita cari rumah yang jauh dari masjid, beda. Kalau kita kuat imannya, kuat kita seperti sahabat, ya enggak apa-apa cari rumah yang jauh, tapi jangan terlambat salat jamaah. Sebelum azan sudah berangkat. Jauh-jauh sebelum ditegakkannya salat sudah harus berangkat seperti sahabat ini. Maka Nabi SAW membenarkan alasan orang tadi. Kamu pingin itu, semua itu sudah kamu dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan yang sangat besar, yang mudah didapatkan, baik kita rumah kita dekat atau jauh. Usahakan kita berjalan, jika tidak terlambat sholat, maka jika mungkin ya berjalan, maka itu lebih utama. Namun jika tidak mampu, tidak sanggup berjalan karena mepet waktunya atau sebab yang lainnya, maka dengan kendaraan juga mendapat pahala. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, hatta yadkhul al-masjid, sampai orang ini masuk masjid. Fa idza dakhala al-masjid, dan jika dia telah masuk masjid, maka dia teranggap sebagai orang yang mengerjakan sholat. Dia teranggap sebagai orang yang mengerjakan sholat selama dia menunggu didirikannya sholat berjamaah. Kemudian dia mendapatkan pahala seperti orang yang sholat, menunggunya kita di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah sebelum ditegakkannya jamaah, itu dihitung sebagai orang yang sholat padahal kita tidak sholat. Tapi dengan syarat yang akan disebutkan nanti. Dan juga keutamaan yang berikutnya, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, dan para malaikat itu mendoakan orang tersebut selama dia di tempat sholat sunnahnya tadi, di tempat sholat sunnah dia tadi. Mereka mengatakan, para malaikat mendoakan kepada Allah dengan mengatakan, Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah ampuni, rahmatilah dia, ampunilah dia, terimalah taubatnya. Ini doa malaikat kepada orang tersebut. Malam yu'dhifi. Kemudian Rasul memberikan syarat yang terakhir. Ada dua syarat jika dia ingin mendapatkan doa dari malaikat ini, yaitu dia tidak mengganggu orang lain. Selama menunggu sholat tersebut, dia tidak mengganggu orang lain. Malam yuhdits fi, dan juga dia tidak batal wudunya. Dan juga dia tidak batal wudunya. Inilah hadis yang ke-10 terkait permasalahan an-niyah, terkait permasalahan niat yang ikhlas. Jadi inti dari pembahasan hadis ini yang ditekankan yaitu terkait niat seseorang yang keluar dari rumahnya, maka dilihat apa niatan yang membangkitkan orang ini, yang menjadikan orang ini keluar dari rumahnya. Jika tujuannya adalah sholat, maka dia akan mendapatkan pahala yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Tetapi jika dia keluar rumahnya dan tujuannya bukan masjid, bukan sholat, maka di sini tidak dihitung apa-apa. Inilah hadis yang ke-10 dari hadis Riyadhus Shalihin. Dan mungkin itu kita cukupkan sampai di sini, dan kita lanjutkan hadis yang ke-11 pada pertemuan yang akan datang biiznillah. نكتفي إلى هذا القدر وفق الله الجميع لما يحب ويرضى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك